Sekutuk sapa sapamu, aku nih pemuja rahasiamu. Pengen ngomong Krisna, aku hati menjauhi orang. Sayang menggolong dia. Kau tak inti-inti